warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة معاشر الأخوة أيها الحاضرون المسلمين رحمًا ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk dapat bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal dalam rangka untuk membaca ayat-ayat Allah, mempelajari Al-Quran Karim, mempelajari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui bahwa seorang muslim, lebih khusus dalam hal ini seorang mukmin, tentunya sangat membutuhkan kepada bimbingan serta petunjuk dan memotivasi, mengingatkan agar senantiasa berada di atas kebenaran dan kebaikan. Allah Azza wa Jal memberitakan tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak putus asa dari memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada para sahabatnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan hendaknya engkau terus senantiasa memberikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Terlebih manusia itu seringkali mengalami kelalaian, seringkali mengalami kebosanan, kejenuhan, bahkan tidak sedikit yang sampai tingkatannya keputusasaan. Disitulah sesungguhnya pentingnya bagi kita apabila hati mengalami kondisi-kondisi yang demikian ini untuk segera mencari obat, solusi, sebagaimana manusia ketika sakit yang bersifat jasmani jasadnya, seringkali keluh kesah tersebut tidaklah ia tahan, tetapi berusaha untuk mencari sebuah solusi dengan cara mendatangi seorang tabib atau dokter bagaimana penyakitnya itu lekas sembuh dengan cara mencari obat. Maka para ulama mengingatkan kalau jasad lalu tertimpa oleh penyakit, begitu cepatnya manusia tanggap dan rasa sakit yang ditahan itu ingin segera hilang dengan cara pengobatan. Tentunya kita semua tahu bahwa pada hati pun ada penyakit. Pada hati manusia juga ada penyakit. Sehingga apabila pada hati itu terkena penyakit, apakah berkaitan dengan syubhat, rancuan dalam berpikir? Wal'iyadz billah, seperti pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada pada sebagian manusia itu yang terlalu mendalam, terlalu menerawang jauh. Dia mengatakan kalau langit itu Allah yang menciptakan, kalau bumi itu Allah yang menciptakan, kalau ini dan itu Allah yang menciptakan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kan begitu. Di saat itulah seorang untuk segera sadar bahwa hal itu bukan kebaikan, namun was-was syaitan menggoda manusia. Maka diperintahkan untuk apa? Ta'awudz billah. Seorang berlindung kepada Allah dari godaan tersebut dan mengatakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau terkait dengan syahwat. Hati ada kecondongan kepada syahwat. Mengikuti dorongan-dorongan jiwa, nafsu yang diistilahkan kepada angkara murka, hal-hal yang buruk. Tentunya itu pun juga pengobatannya dengan apa? Dengan seorang sadar bahwa hal itu mempengaruhi kepada kepribadian, lebih khusus dalam hal ini keimanan, sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah bahwa al-iman yazid wa yanqus. Namanya iman pada setiap individu dan pribadi seorang itu mengalami naik dan turun, mengalami pasang surut, naik dan turun. Yazidu bita'ah, akan dirasakan oleh seorang, iman itu akan senantiasa terjaga, berada pada grafik yang tinggi, kalau seorang senantiasa menghiasi kehidupannya dengan ketaatan. Tetapi akan mengalami penurunan kadarnya, kekuatannya, itu manakala seorang jatuh dalam kemaksiatan. Oleh karenanya, terhadap dosa-dosa kecil, diingatkan. Jangan seorang meremehkan. Jangan seorang menganggap sepele. Karena apa? Sesuatu yang sepele itu kelak akan menjadi besar. Sebagaimana yang diibaratkan bahwa yang namanya bukit itu berasal dari tumpukan-tumpukan, dari kerikil-kerikil yang kemudian menjadi besar. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam hal penyakit yang ada pada hati seorang, apakah tadi kaitannya dengan apa? Syubhat maupun dalam perihal syahwat. Sehingga seorang hendaknya sangat memerlukan kepada pengobatan. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan bahwa manusia tentunya sewajarnya manusia dia memerlukan apa? Makan supaya dia bisa tegak, ada badannya tenaga untuk beribadah, untuk beraktivitas. Makan dan minum sesuatu yang menjadi ketetapan bagi Allah, bagi Bani Adam. Dan setiap manusia tentunya memerlukan namanya makan, namanya minum. Akan tetapi di sana ada sesuatu yang keperluannya melebihi makan dan minum. Makan dan minum pada seseorang itu relatif, bermakna sebagian dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang kadang-kadang orang mencukupkan dengan 2 kali sehari. Bahkan pada sebagian pihak dengan sekali saja sehari makan, yang dikatakan dengan istilah menyentuh nasi, sudah cukup. Yang lainnya mungkin hanya berupa kue atau roti. Bahkan sebagian tidak. Barakallahu fikum. Tidak kuasa dirinya untuk mencukupkan 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin lebih. Tetapi apabila kita lihat, mungkinkah seorang dalam kehidupannya terus dia makan dan minum? Tentunya tidak. Sebanyak-banyak seorang ketika mengalami keinginan makan yang bersifat di situ makan berat, 1, 2, 3, 4 kali. Tetapi ilmu yang dengannya seorang terbimbing kepada Islam tidak dibatasi. Dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, dan sedang beraktivitas apapun, tidak ada yang namanya seorang melepaskan diri daripada ilmu agama. Sebagai misal, profesi seorang, apakah dia sebagai nelayan, apakah dia sebagai petani, dan seterusnya, pedagang. Bagi seorang yang menjaga diri sebagai seorang mukmin, tentunya semua aktivitas ditimbang dengan ilmu. Berbeda dengan makan, minum, seorang bisa menghitung keperluannya, tetapi masalah ilmu tidak bisa dibatasi. Bahkan seorang sangat memerlukan lebih keperluannya yang ada pada jasad untuk menjaga kesehatannya, yaitu makan dan minum. Begitu pula bahwa namanya hati, namanya diri, namanya jiwa juga memerlukan agar sehat. Tentunya dengan ilmu agama, tentunya dengan cara beramal, tentunya dengan cara bertakwa. Pada kesempatan pertemuan kita malam hari ini, sebuah hadis yang mengingatkan kepada kita betapa antusiasnya para sahabat untuk mendapatkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ataupun Abu Dawud dan Imam Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi bahwa hadis ini merupakan hadis yang hasan dan sahih. Dari seorang sahabat Abu Najih Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maw'idatan wajilat minhal qulubu wabarafat minhal uyunu. Kata Al-Irbad Ibn Sariyah yang waktu itu ikut hadir dalam kesempatan sebuah majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya para sahabat kadang mereka mendapatkan kesempatan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan bimbingan. Dan mereka pun menuturkan, ya Rasulullah, kalau kami duduk bersama Anda, kami dari kampung jauh, kami datang menyempatkan khusus untuk belajar, khusus untuk menimba ilmu, duduk kadang sepekan, dua pekan. Kalau pas bersama Rasulullah, iman mereka bertambah, semangat mereka dalam beribadah, dalam kebaikan, luar biasa. Tapi kalau pulang, pisah dengan Rasulullah SAW, ketemu lagi dengan keluarganya, dengan orang-orang di kampung halamannya, kadang menghadapi berbagai macam problem, kendala, masalah, terjadi di situ apa? Penurunan daripada sisi keimanan. Duduknya seorang bersama para ulama, satu hal yang mulia. Nah, maka kata Al-Irbad Ibn Sariyah, bahwa Nabi SAW memberikan wejangan, memberikan peringatan. Al-ma'idah ialah at-tazkir, mengingatkan sesuatu yang tentunya bima yalinu al-qalb, yang dapat melembutkan hati. Sehingga di sini pentingnya bahwa seorang kadang dalam memberikan peringatan kepada saudaranya, mengingatkan saudaranya, memberikan bimbingan kepada saudaranya, kadang memerlukan kepada pengetahuan kapan waktunya yang tepat, kapan kondisinya yang pas. Nah, demikian pula situasi, demikian pula apa yang akan disampaikan. Barakallahu fikum. Tentunya semua tadi membutuhkan kepada tajrubah. Demikian pula kepada merujuk bagaimana para ulama membimbing. Nah, sehingga di sana ada istilah, kalau seorang mendapatkan misalnya bimbingan dari saudaranya, atau mendapatkan satu wejangan, mendapatkan arahan, belum bicara sudah apa? Sudah nolak. Karena mungkin seringkali kurang tepat, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau itu kendalanya, maka kita rubah. Tapi kalau masalahnya yang orang itu benci, kalau masalahnya orang itu benci, tidak suka kepada Islam, lain. Barakallahu fikum. Sehingga di sini nanti akan ada perkara-perkara kapan demikian pula seorang wa'id, seorang yang memberikan nasihat, bimbingan, itu pun juga harus melihat kepada diri dan kemampuan pribadinya. Jangan sampai apa yang disilakan orang itu lari darinya karena mungkin kepribadiannya, orang lari darinya karena tutur katanya. Bukankah namanya seorang walaupun dikatakan bahwa dia itu orang yang tidak tahu dalam agama, tapi kalau dibodoh-bodohkan dengan kata lain dibebek-bebekkan, kan begitu ya, atau dikerbo-kerbokan, tentunya walaupun kita sedang memberi mau'idhah, nasihat, juga akan lari. Hal itu sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, kafa bil ilmi syarafan, ilmu cukup dianggap kadarnya itu satu yang mulia. Namanya ilmu itu dikatakan sesuatu yang mulia, an yadda'i man la yuhsinu. Ilmu, namanya ilmu agama, itu dikatakan menempati pada posisi yang mulia hanya dengan dilihat orang kadang ngaku-ngaku berilmu walaupun dia tidak berilmu, kan begitu. Orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak punya kemampuan dalam hal ilmu, ngaku-ngaku. Berarti apa? Dia senang. Karena ilmu itu akan mengangkat. Wa fariha idza nusiba ilai, dan dia senang walaupun dia bukan ahlinya, tapi dinisbahkan kepadanya. Dinisbahkan kepadanya, dia orang yang berilmu, dia demikian-demikian, walaupun dia bukan ahlinya. Dari situ dikatakan, cukuplah ilmu dikatakan mulia, orang yang tidak punya ilmu pun ngaku-ngaku punya ilmu, bahkan dia senang kalau dikatakan bahwa dia orang yang berilmu. Wa kafa bil jahli dzamman, dan namanya kejahilan, kebodohan, itu tolak ukurnya dikatakan, cukup dikatakan tercela. Cukup dikatakan tercela. Ayyata bara'a man huwa fi. Yaitu orang berlepas diri walaupun ada badannya, walaupun dia orang jahil. Cukup dikatakan apa? Kejahilan itu satu kecelaan, satu hari yang tercela. Ketika orang itu memang bodoh, dia berlepas diri. Kan tidak ada yang namanya orang memang saya bodoh, kan begitu? Tidak ada kan? Apalagi kalau sampai kemudian tariqah, cara manakala kita membimbing, manakala kita mungkin memberikan nasihat, bimbingan, arahan, kalau kita duduk kemudian hadir di hadapan kita orang-orang, "Hei kamu yang bodoh, maju sini," kan begitu. Senang orang seperti itu, begitu kan? Tentunya semua orang, walaupun memang dia orang yang tidak tahu, tidak mungkin untuk mengatakan, "Iya, saya orang yang bodoh." Barakallahu fikum. Satu ma'idah yang digambarkan oleh Al-Ibad Ibn Sariyah, bahwa Rasulullah SAW memberikan satu nasihat kepada kami. Ma'idatan wajilat minhal qulub. Yang mana nasihat tersebut, peringatan tersebut, itu membuat hati kami bergetar. Yaitu menyentuh sampai kepada apa? Qalbu. Menyentuh sampai kepada qalbu. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ciri orang-orang mukmin. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sebagaimana yang tersebut dalam Al-Anfal ayat yang kedua, bahwa sesungguhnya ciri orang-orang mukmin, di antaranya ciri orang-orang mukmin itu kalau disebut nama Allah, hati mereka apa? Bergetar. Kenapa yang demikian? Hal itu disebabkan karena khafat, muncul dalam hatinya itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebanyakan kita itu lebih gampang tersentuh. Kemudian ketika hati tersentuh, itu kan imbasnya kepada linangan air mata. Air mata berkucur, menetes air mata. Itu kapan? Itu kalau seorang tersenyum misalnya, mendengar sandiwara, kan gitu ya. Orang kadang menyaksikan satu kejadian melalui media-media misalnya televisi, sinetron dan sebagainya, kan begitu. Kadang orang tersenyum seperti itu. Sementara kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah. Tabarakallahu fikum. Sesungguhnya termasuk tanda-tanda keimanan itu tersentuhnya seorang dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Di antara tanda-tanda lembutnya hati seorang, di antara tanda-tanda bahwa pada hati seorang itu ada padanya kebaikan, ialah manakala dilantunkan ayat Allah, disebut nama Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kepada hal-hal yang kaitannya kepada Al-Qur'an Karim, demikian pula peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati mereka bergetar. Wa dharafat minha al-uyun. Kemudian air mata kami pun mengalir. Dan itu kinayah, dharafat minha al-uyun, itu kinayah kepada kami pun menangis. Kami pun menangis. Dan itulah satu terjemahan bahwa seorang manakala tersentuh dalam sebuah nasihat, dalam sebuah bimbingan, terenyuh, kemudian hatinya dalam kondisi muncul ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dampaknya ialah air mata pun apa? Menetes. Kemudian kata para sahabat yang dikisahkan oleh Al-Irbad bin Sariyah, wa qulna, maka kami pun menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'usina. Ketika mendapati kondisi sangat mengharukan, kemudian membuat para sahabat menangis, lalu mereka pun berkata, ya Rasulullah, seolah-olah mau'izah, peringatan yang Anda sampaikan pada hari ini, wejangan yang Anda sampaikan hari ini, penyampaian yang Anda sampaikan pada hari ini, satu penyampaian dari seorang yang akan mengalami perpisahan, yaitu seorang yang akan berpisah selama-lamanya. Maka berikanlah kepada kami bimbingan, yaitu wasiatkanlah kepada kami. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanggapan atas permintaan para sahabatnya, usikum bitaqwallah azza wa jal, aku nasihatkan, aku wasiatkan, aku perintahkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wassam'i wa ta'ati, demikian pula perintah untuk mendengar dan taat, tentunya isyarat kepada penguasa, dengarkan dan taati penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun seandainya terjadi yang memimpin kalian itu seorang budak. Nah, isyarat sebagian para ulama bahwa kepemimpinan itu bukan dari seorang budak. Nah, tetapi seandainya hal itu terjadi, tetap ta'afilah dan dengarkanlah. Fa'innahu mayya'ish minkum, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang panjang umurnya mendapati masa kehidupan setelah aku wafat dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fasayara ikhtilafan katsira, akan menjumpai banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Begitulah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitakan sesuatu yang akan terjadi dan beliau memberikan sebuah solusi. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku, ajaranku, wa sunnatil khulafa, dan ajarannya para khalifah. Yang kita mengenal tentang khulafa, sepakat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disusul setelahnya, setelah meninggalnya beliau, ialah Umar ibn Khattab, lalu setelahnya Utsman ibn Affan, kemudian setelahnya ialah Ali bin Abi Thalib. Mereka-mereka itu adalah para khulafa ar-rasyidin yang dalam kehidupannya itu lurus dalam beragama. Lurus dalam beragama. Bukan orang-orang yang menyimpang. Kita mengenal sejarah bahwa Abu Bakar As-Siddiq dikenal tentang apa? Agama beliau. Demikian pula bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Ali bin Abi Thalib. Demikian pula al-Mahdiyyin yang terbimbing. Lurus dalam agamanya, terbimbing pula dalam agamanya. Begitulah sosok para khalifah. Yang dengan itu pula Allah Azza wa Jal rela di masa itu bagaimana umat yang hidup di masa Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula bagaimana umat yang hidup di masa Umar bin Khattab. Kebanyakan orang-orang yang mereka itu berantusias, namanya perjuangan dalam Islam, itu kalau pemimpinnya bagus, rakyatnya tinggal apa? Ngikut. Yang namanya ekor yang katanya ikut apa? Hah? Ikut kepalanya. Kepalanya kepegang, ya sudah. Sak badan-badannya, ekornya akan ikut semua. Nah, padahal kan belum tentu. Belum tentu. Oleh sebab itu, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan banyak manusia, itu beliau bercerita di zamannya. Banyak orang yang berangan-angan, seandainya kita itu dipimpin oleh seorang yang sosoknya seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib. Nah, Allah enggan menampakkan pemimpin seorang yang sosoknya seperti Abu Bakar di masa-masa itu, bahkan di masa kita sekarang, ketika melihat rakyatnya, ketika melihat apa? Kaum muslimin yang hidup di masa itu. Nah, belum tentu seandainya di masa kita, misalnya di masa kita ini, kemudian kita berharap bahwa pemimpin itu sosok kepribadiannya seperti Abu Bakar, kemudian kita mampu mengikuti apa yang difatwakan, misalnya yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Naam, tabarakallahu fikum. Sehingga hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Azza wa Jal tidak akan merubah tatanan satu kaum. Allah Azza wa Jal tidak akan merubah tatanan satu kaum. Kondisi bagaimana masyarakat bersama pemimpinnya sampai masing-masing melakukan perubahan. Dibenahi pada masing-masing tentang tauhidnya. Dibenahi pada masing-masing tentang muamalahnya. Melakukan pembenahan pada masing-masing tentang tauhid, akidah, muamalahnya, kepribadiannya. Mengalir dengan itu, insya Allah satu saat Allah tunjukkan dan Allah pilih seorang pemimpin yang sosoknya betul-betul menjadi figur. Fabarakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, demikian pula sunnahnya para khulafa rasyidin al-mahdiyyin, abdu 'alaiha bin nawajid. Pegang apa yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan yang beliau contohkan, sunnah beliau. Demikian pula apa yang dijalani oleh para khalifah, itu dengan gigi geraham, yaitu pegang erat-erat, pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Lalu beliau mengingatkan mengalami masa-masa jauhnya dari kehidupan para sahabat dan para ulama, akan terjadi berbagai macam perubahan. Maka kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara mengada-ada dalam urusan agama ini, dari membuat perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun atau bid'atun. Karena setiap perkara yang muhdats, hal yang baru dalam agama ini, tergolong kepada satu kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang namanya kebid'ahan, sesuatu yang baru dalam agama ini yang diada-adakan tanpa ada dasar, tanpa ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergolong kepada satu kebid'ahan dan itu menyesatkan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Kita kembali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan mau'izah, lalu para sahabat, dalam hal ini terkhusus Al-Irbad bin Sariyah, yang waktu itu menyaksikan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu nasihatnya, dalam satu peringatannya, dengan mengatakan ka'annaha maw'idhatun muwajjah, seolah-olah satu maw'idhah, satu nasihat, peringatan dari seorang yang akan mengalami perpisahan. Hal itu disebabkan karena pengaruh dari nasihat tersebut dalam hal penyampaiannya. Demikian pula topik yang diangkat, Demikian pula apa? Topik yang diangkat. Demikian pula hay'ah. Bagaimana seorang dalam hal memberikan nasihat. Bagaimana seorang dalam hal nasihat. Semua tadi punya andil untuk bisa mempengaruhi seorang manakala mendengarkan satu nasihat. Jadi pengaruh nasihat itu imma yang menjadi faktornya. Pertama ialah apa yang disampaikan, topiknya. Kemudian bagaimana seorang menyampaikan. Bagaimana seorang menyampaikan. Nah, dan kadang kita mendengar seorang khatib yang menyampaikan dalam sebuah khutbahnya, tanpa terasa tiba-tiba air mata kita menetes, kan demikian. Kadang kita dapati seorang imam manakala membacakan ayat di dalam sholatnya, juga air mata kita menetes. Demikian pula dalam banyak hal, misalnya dalam sebuah muhadharah ceramah, barakallahu fikum, sehingga dalam hal ini bahwa satu mau'izah, satu peringatan, satu nasihat itu punya dampak dan pengaruh kepada yang mendengar atau bagi pendengar, itu didukung diantaranya ialah tentang topik yang diangkat. Tentang topik yang diangkat. Demikian pula kondisi seorang wa'id, seorang yang menyampaikan. Apa yang diistilahkan kepada infi'alu. Bagaimana seorang dalam hal menyampaikan. Misal ketika seorang berkhutbah, manakala sedang memotivasi untuk semangat dalam hal menjalankan taat kepada Allah, dalam hal berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga dibarengi dengan semangat. Tentunya dibarengi dengan apa? Semangat. Jangan sampai kemudian seorang ingin menyampaikan motivasi, sang penyampai juga loyo, kan begitu ya. Yang menyampaikan juga dalam kondisi malas-malas. Itu punya pengaruh. Atau dalam perihal mengingatkan masalah nikmatnya jannah, demikian pula ngerinya atau betapa mengerikan tentang kondisi neraka. Barakallahu fikum, itu semua merupakan faktor yang disebutkan salah satu faedah atas hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan satu mau'izah itu digambarkan oleh Ibnu Sariyah seolah-olah satu nasihat dari seorang yang akan mengalami perpisahan yang membuat mereka dalam kondisi tersentuh, yaitu hati mereka, dan membuat mereka menangis. Fa ayyuhal muslimun barakallahu fikum, sehingga dalam hal ini kembali kadang pada sebagian manusia itu punya kemampuan. Kadang pada sebagian manusia punya kemampuan. Maka ada istilah di kalangan para ulama, ada yang mengatakan fulan wa'az. Dia itu kalau menyampaikan satu nasihat, masya Allah pintarnya luar biasa. Pintarnya apa? Luar biasa. Tetapi dalam hal ini kita kenal bahwa yang namanya mu'izah itu juga bukanlah semata-mata dari pintarnya retorika, penyampaian, dan seterusnya. Tetapi juga didukung dari sisi ketakwaan pribadi masing-masing. Jadi ketakwaan pribadi masing-masing. Oleh karena itu dikatakan khairul taqiyyin yang shahu bittuqa. Kadang yang namanya seorang jatuh dalam berbagai macam kesalahan, dia bukan orang yang bertakwa, tapi seringkali nasihatnya kepada hal ketakwaan. Tabibun yudawi wa tabibun mariyuhu. Berapa banyak yang namanya dokter, itu kan bidangnya apa? Ngobati orang, kan begitu. Namanya dokter itu spesialisnya ialah ngobati orang. Tapi berapa banyak para dokter yang suka ngobati orang, dia pun juga berobat. Dia pun dalam kondisi sakit. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan kemudian bermakna bahwa semata-mata seorang mengedepankan dari sisi kepintaran dalam berbicara, bagusnya dalam sebuah retorika, tetapi yang juga mendukung kepada takdir, pengaruh, dampak yang positif kepada seorang karena qalbu, namanya hati, itu sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendak-Nya. Tentunya hal itu sangat besar kaitannya bahwa yang namanya ketakwaan itu sangat pengaruh besar ketika seorang menyampaikan, apabila diri kita sebagai seorang yang menyampaikan juga mendukung, yaitu mencontohkan, kemudian memberikan sebagai seorang yang juga menampakkan kepada ketakwaan, bukan sebagaimana yang juga digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang awal man tusa'ar bihimun nar. Ada orang yang pertama kali diseret dalam kondisi telungkup, ditarik ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu orang-orang yang dalam kondisi dalam hal menyampaikan ilmu, liyuqal, supaya dikatakan alim. Demikian pula jika dia sebagai orang yang memberikan harta, supaya dikatakan bahwa dia dermawan. Demikian pula jika dia sebagai pembaca Al-Quran, liyuqalu qari. Digambarkan pula dari Rasulullah SAW tentang orang yang di neraka itu terbuai, atau terbuai ususnya, ususnya keluar dalam kondisi berputar-putar dia sebagaimana keledai yang berputar pada apa? Gilingannya. Nah, dikatakan apa sebabnya? Di antaranya ialah penyebabnya bahwa dulu di masa di dunianya dia seorang yang masya Allah giat aktif menyampaikan kebenaran, tetapi dia orang yang terlambat, bahkan dia orang yang menentang. Dia mengingatkan kepada kemungkaran, dia orang yang pertama kali mendatangi kemungkaran tersebut. Fabarakallahu fikum. Tentunya hal ini sangat berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua, bahwa seorang manakala menyampaikan, seorang manakala memberikan satu nasihat, tentunya cukup besar pengaruhnya jika melihat kepada kepribadian masing-masing, yang semoga hal itu memberi pengaruh dan dampak positif manakala ia menyampaikan kepada orang lain sebuah nasihat, manakala ia menyampaikan kepada orang lain satu bimbingan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan faedah kepada kita. Mungkin kita sekolah sebentar dahulu untuk sholat isya, dan pada isya kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Hafidhakumullah.